Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan suatu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih Muslim. Masih pada bab yang pertama, yaitu bab tentang penjelasan iman, Islam, dan ihsan, serta wajibnya beriman dengan menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, telah dijelaskan makna dan cakupan-cakupannya. Begitu juga buah yang dihasilkan ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah bahas iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kandungannya dan juga buah yang dihasilkan dari keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari rukun iman, yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya sebagai bentuk rahmat kasih sayang terhadap hamba-hambanya dan sebagai petunjuk untuk mereka supaya mereka sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui kitab-kitab tersebut. Nah, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup empat perkara. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqo. Beriman bahwasannya turunnya kitab-kitab tersebut dari Allah dengan sebenar-benarnya. Semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya, para nabi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut bukanlah buatan para malaikat, bukan pula buatan para nabi. Akan tetapi semuanya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab-kitab tersebut, baik kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an, bukanlah makhluk. Akan tetapi itu semua merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah makhluk. Nah, ini bantahan kepada orang-orang kufar. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran Allah yang menurunkannya. Nah, sebagian lagi mereka menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapannya Jibril alaihissalam. Maka ini pun merupakan bantahan kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu Allah yang menurunkan. Dan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan malaikat Jibril, bukan pula ucapan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi, Al-Quran adalah kalamullah. Begitupun kitab-kitab yang lainnya. Kitab Injil yang belum ada perubahan, yang masih asli, itu merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Nabi Isa, bukan pula ucapan malaikat Jibril. Dan semua kitab-kitab tadi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Ini semuanya adalah kalamullah. Jadi kalamullah itu bukan hanya Al-Quran saja. Nah, Al-Quran ini kalamullah. Begitupun kitab-kitab yang lainnya. Yaitu kitab-kitab yang belum mengalami perubahan-perubahan. Adapun yang sudah mengalami perubahan, ini dimasukkan ke dalamnya ucapan-ucapan manusia. Bahkan dimasukkan ke dalamnya akidah-akidah batilah. Akidah trinitas dan yang lainnya. Nah, yang kedua, al-iman bima 'alimna ismahu minha. Beriman terhadap yang kita ketahui dari nama-nama kitab-kitab tersebut. Di antaranya kitab Allah yang disebut Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, itu Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan juga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka nama-nama kitab yang kita ketahui tadi, kita hendaknya mengimaninya secara terperinci. Ini kitab Al-Quran, ini kitab Taurat, ini kitab Injil, ini kitab Zabur. Nah, adapun nama-nama kitab yang kita belum mengetahuinya, maka kita pun mengimaninya, tapi secara ijmalan, secara global. Dikarenakan setiap nabi yang Allah utus, diturunkan kepadanya Alkitab. Sehingga kitab itu bukan hanya empat kitab saja yang kita sebutkan tadi. Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Bukan hanya itu saja. Banyak. Yang kita ketahui namanya diantaranya adalah empat kitab saja. Nah, Allah mengatakan, laqad arsalna rusulan bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah mengutus para rasul dengan penjelasan-penjelasan, dengan bukti-bukti berupa mukjizat dan semisalnya. Dan kami turunkan Alkitab bersama mereka. Sekali lagi menunjukkan bahwasannya para rasul, nah, Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka, dan juga Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Kitab-kitab. Nah, ayat yang lain Allah katakan, ba'asallahu nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira, sebagai peringatan, pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan Alkitab bersama mereka. Sehingga kitab-kitab itu banyak. kitab yang Allah turunkan itu banyak. Bahkan sebutkan tadi, wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan Alkitab kepada para nabi, kepada para rasul. Sehingga hendaklah kita mengimani kitab-kitab yang kita ketahui namanya, dan juga kita imani kitab-kitab yang kita tidak mengetahui namanya secara global. Nah, yang jelas setiap nabi Allah utus dan diturunkan bersamanya kitab. Baik. Yang ketiga, membenarkan khabar-khabar yang sahih, yang benar pada kitab tersebut. Ya. Seperti khabar-khabar Al-Quran atau khabar-khabar dari kitab-kitab terdahulu, baik Taurat, Injil, Zabur, yang belum dirobah-robah, yang belum diselewengkan, maka kita pun membenarkannya. Dan yang keempat, beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab tersebut. Riba menerimanya. Nah, baik kita memahami apa itu hikmah di balik hukum-hukum tersebut, ataukah kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi, semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ini mansukhah, dihapus dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Dan kami turunkan kepadamu al-kitab, wahai Muhammad, Al-Quran, bil haq, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan penghapus terhadap kitab-kitab sebelumnya, sebagai hakim yang menentukan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kalau keadaannya demikian, cukup bagi kita Al-Quran. Tidak perlu kita mempelajari Injil, Taurat, Zabur. Kenapa? Dikarenakan hukum-hukum yang belum dihapus dalam kitab-kitab tersebut ada dalam Al-Quran. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Akan tetapi, wa muhaiminan alaih, sebagai penghapus terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sehingga tidak boleh kita beramal dengan hukum apa saja dari hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu, kecuali hukum-hukum yang benar-benar sahih dan ditetapkan oleh Al-Quran. Cukup baik kita Al-Quran. Nah, sehingga jangan sampai menyibukkan diri untuk mempelajari Injil, menyibukkan diri mempelajari Taurat, Zabur, atau yang semisalnya. Cukup baik kita Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran ini sebagai hakim bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Hukum-hukum yang masih dipakai ada dalam Al-Quran. Nah, sekali lagi, tidak perlu kita mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apalagi sekarang, Kitab-kitab sebelum Al-Quran ini sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dimasukkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Akidah-akidah batilah. Kesyirikan-kesyirikan, kekafiran dan lain sebagainya. Jadi tidak pantas seorang Muslim mempelajari Injil, Taurat, Zabur, atau yang lain. Cukup bagi kita Al-Quran. Nah, iman terhadap Al-Quran ini memberikan buah yang sangat bagus, hasil yang sangat baik. Yang pertama, pengetahuan, ilmu terhadap perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah turunkan bagi setiap kaum suatu kitab untuk menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Setiap nabi diberi Alkitab. Nah, turunkan Alkitab. Di mana kitab ini merupakan bimbingan, merupakan hidayah menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, dan juga yang kedua, ilmu mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda pula dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Berbeda pula dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Nah, Allah mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Kami jadikan untuk semua ya di antara kalian ada syariat, ada juga manhaj. Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ma'asirul anbiya, dinuna wahid wa syara'una syatta." Kami segenap para nabi, agama kami satu, Islam, tauhid. Akan tetapi syariat-syariat kami berbeda-beda. Nah, syariatnya berbeda-beda. Agamanya satu, tauhid semua para nabi ini, Islam. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Isa, berbeda pula dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi walaupun berbeda syariatnya, agamanya satu. Itu Islam, tauhid. Nah, kemudian rukun iman yang keempat yaitu iman terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal rasul di muka bumi ini siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini awal rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Dan akhir rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini dalil bahwasanya Nuh merupakan awal rasul di muka bumi ini. Bahkan lebih jelas lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis syafaat, hadis yang panjang, ya. Ketika manusia mereka berdatangan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya memberikan syafaat, kemudian Adam minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Adam mengatakan, itu Nuhan awal rasul ba'asahullah. Datanglah kalian kepada Nuh, rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Ini pernyataan Nabi Adam alaihissalam. Ketika di hari kiamat nanti. Nah, ketika manusia berdatangan dan syafaat kepadanya, beliau minta uzur, kemudian beliau mengarahkan kepada siapa? Nabi Nuh, dan mengatakan, datanglah kepada Nuh yang merupakan awal rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini. Nah, dan akhir rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Nah, khatam bisa diartikan cincin secara bahasa, bisa diartikan penutup. Akan tapi yang dimaukan dalam ayat ini maknanya adalah penutup. Kenapa? Dikarenakan dijelaskan dalam ayat yang lain. Rasulullah ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Sehingga batillah yang diyakini oleh akidah aliran Ahmadiyah yang mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang mengatakan khatamun nabiyyin itu maknanya cincin. Rasul itu cincinnya para nabi, yang paling indah di antara para nabi. Yang paling mulia di antara para nabi. Bukan berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan mereka, pernyataan yang batil. Kenapa dengan jelas Nabi mengatakan la nabi ya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Nah, sehingga orang yang mengaku nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Kadzabun. Para pendusta. Sayyid Musailamah al-Kadzab. Nah, kadzabun, pendusta. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasannya para rasul mereka adalah manusia, mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak memiliki kehususan-kehususan dalam masalah rububiyah dan juga dalam masalah uluhiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul mursalin, pimpinannya para rasul, rasul yang paling besar, paling agung, nah kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an. Aku tidak memiliki kemanfaatan untuk diriku, dan aku pun tidak bisa menolak kemudaratan dari diriku. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul walaupun tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak memiliki kekhususan-kekhususan dalam masalah rububiyah ataupun uluhiyah. Rasul tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri atau menolak kemudaratan dari dirinya sendiri. Bahkan lanjutan ayat tadi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniya su'. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan suatu kejelekan menimpa aku. Ini ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terluka. Bahkan berdarah mulutnya, patah giginya. Nah, kalau seandainya beliau mengetahui yang gaib akan terjadi begini begitu dalam perang Uhud, ini saya, beliau akan berhati-hati supaya tidak terjadi kejelekan yang menimpanya. Akan tetapi Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib, dikarenakan urusan yang gaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, hamba-hambanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali orang yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun besar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap beliau itu adalah manusia. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba Allah, tidak memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah dan juga dalam masalah uluhiyah. Ya. Allah katakan lagi, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian menolak kemudaratan, dan juga aku tidak memiliki untuk mendatangkan manfaat kepada kalian. Nah, dikarenakan beliau adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka menimpa kepada para rasul sebagaimana yang menimpa kepada manusia-manusia yang lainnya. Apakah itu sakit? Nah, para rasul mereka pun sakit. Bahkan kita dengar nabi atau rasul yang diuji dengan penyakit yang sangat luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit yang sangat luar biasa, sampai ditinggalkan oleh masyarakatnya dikarenakan penyakit tersebut. Ditinggalkan oleh keluarganya, kecuali istrinya saja yang mengurusinya. Begitu Nabi Muhammad SAW merasakan sakit. Bahkan sakitnya beliau sangat parah sekali. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku sakit sebagaimana sakitnya dua orang di antara kalian. Ya. Sakitnya Nabi SAW berlipat ganda dibandingkan sakitnya yang lain selain Nabi SAW. Nah, begitu juga dikarenakan Nabi ini merupakan hamba Allah, makhluk Allah, menimpa kepadanya kematian. Para anbiya telah meninggal dunia. Nah, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dan di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya meninggal dunia sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menimpa kepadanya kematian. Sehingga ketika waktu ajal, waktu meninggalnya Nabi SAW, para sahabat berdatangan, berkerumun. Sampai ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahwasanya keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya seperti Nabi Musa alaihi salam yang meninggalkan kaumnya selama 40 hari sampai-sampai kaumnya mengira Nabi Musa telah meninggal. Kemudian setelah 40 hari, tiba-tiba datang Nabi Musa alaihissalam, padahal kaumnya sudah mengira meninggal dunia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW kata Umar ketika itu. Beliau belum mati, belum meninggal. Akan kembali lagi beliau. Nah, sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mencium jasad Nabi SAW dan mengatakan kepada para sahabat, termasuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ini telah meninggal dunia. Beliau membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad ini melainkan seorang rasul. Telah berlaku kepada rasul-rasul sebelumnya. Apakah meninggal dunia? Ataukah terbunuh? Lantas apakah kalian akan kembali ke belakang kalian? Kembali ke kafiran? Kembali kepada kemurtadan dan kepada kekafiran apabila rasul tersebut meninggal dunia. Diingatkan dengan ayat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab pun langsung tersungkur, teringat dengan ayat ini. Dan beliau baru menyadari bahwasanya Rasulullah itu benar-benar telah meninggal dunia. Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul mereka adalah manusia. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah dan juga uluhiyah. Dan dikarenakan mereka adalah manusia, menimpa kepada mereka sebagaimana menimpa kepada manusia yang lainnya. Sakit, kematian. Nah, atau membutuhkan makanan, minuman, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mensifati Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Walladhi huwa yud'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan minum kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim manusia, butuh makanan, butuh minuman. Nah, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pun pernah sakit. Menimpa kepadanya sebagaimana menimpa manusia yang lain. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikanku dan yang menghidupkanku. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, innama ana basharun mislukum. Sungguh aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Taida nasitu faddakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dalil-dalil yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya para Rasul, mereka adalah manusia. Tidak memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah dan juga uluhiyah. Begitu juga menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa kepada manusia yang lain, yang lainnya. Nah. Iman terhadap Rasul ini mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun min Allah Ta'ala. Beriman bahwa risalah mereka itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah yang dibawa oleh para rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, lainkan wahyu yang diwahyukan. Risalah yang mereka sampaikan kepada umatnya, itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa yang mengkufuri risalah salah seorang di antara para rasul, berarti dia telah mengkufuri semua risalah para rasul. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Qaum Nuh, mereka mendustakan para rasul. Qaum Nuh mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan qaum Nuh, mereka mendustakan semua para rasul. Padahal tidak ada rasul ketika itu selain Nabi Nuh. Yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh alaihissalam saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kaum Nuh mendustakan para rasul dengan lafaz yang jamak. Allah tidak mengatakan kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh. Tidak. Tapi Allah katakan kaum Nuh mendustakan para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mendustakan salah seorang di antara para rasul, berarti dia mendustakan semua para rasul. Nah, orang Nasrani yang mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam dan tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Dikarenakan Nabi Isa alaihissalam menyebutkan kepada kaumnya tentang datangnya Nabi akhir zaman yang harus diimani, harus diikuti. Sehingga ketika mendustakan Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka pun tidak beriman kepada Nabi Isa AS. Mereka pun mendustakan Nabi Isa AS. Nah, begitu pun orang-orang Yahudi Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti pada hakikatnya mereka pun mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, barang siapa yang mengkufuri salah seorang di antara para nabi, mengkufuri risalah yang dibawa oleh salah seorang di antara para nabi, berarti mendustakan semua risalah yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Nah, sehingga kaum mukminin mengatakan la nufariqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan dalam masalah keimanan di antara seorang pun dari kalangan para rasul. Kita semuanya beriman kepada para rasul. Jangan sampai kita beriman kepada sebagian para rasul kemudian mendustakan sebagian yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan yang mendustakan sebagian para rasul berarti telah mendustakan semua para rasul. Bahkan walaupun yang mendustakannya satu saja di antara para rasul, berarti telah mendustakan semua para rasul. Nah, yang kedua, beriman terhadap para nabi atau para rasul yang kita ketahui namanya. Banyak nama-nama nabi-nabi dan rasul. Di antara yang masyhur, ya, yang dikenal sebagai Nabi Ul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, ya. Mereka lima nabi ini dikenal sebagai Ul Azmi minar rasul, ya. Nabi yang memiliki azam, tekad yang kuat, bahkan ujian yang sangat besar yang menimpa mereka. Nah, dan juga nabi-nabi yang lainnya, ya. Kita mengimani semua para nabi yang kita ketahui nama-namanya. Adapun nabi-nabi yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita pun tetap mengimaninya, akan nabi secara global. Nah, Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum wahai Muhammad. Minhum man qasasna alaik. Di antara para rasul ada yang kami ceritakan kepadamu bagaimana kisahnya. Wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara mereka ada juga yang kami tidak sebutkan kisahnya kepadamu. Jadi kita beriman kepada semuanya. Nah, baik yang kita ketahui namanya ataupun yang kita tidak mengetahui namanya. Dan yang keempat, al-amal bisyari'ati man ursila ilaina minhum. Beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Tentunya rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehendaknya kita beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menerimanya dengan lapang dada, syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri-diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan sepenuhnya. Nah, Allah sampai mengatakan demikian. tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Nah, sehingga wajib bagi kita beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi yang diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya, kalau nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja secara khusus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya. Ini antara khusus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diutus kepada semua manusia. Sehingga ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sebelumnya mengikuti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti, berarti jatuh kepada kekafiran. Nah, bahkan Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit kemudian di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad merupakan afdhalul anbiya, nabi yang paling afdhal. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul kami afdalkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Sehingga para nabi mereka orang-orang yang memiliki keutamaan. Tapi ada yang lebih afdal di antara mereka. Dan tidak mengapa kita mengatakan Nabi Muhammad lebih afdal dari nabi-nabi yang lainnya. Nah, ada larangan. Rasul mengatakan, "La tufaddiluni ala Yunus ibn Matan." Janganlah kalian menyatakan aku lebih afdol dari Nabi Yunus ibn Matan. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, maknanya janganlah kalian menyatakan Rasulullah SAW lebih afdol dari Nabi Yunus ibn Matta dengan hinaan terhadap nabi yang lainnya. Ya. Kalau kita menyatakan misalkan Nabi Muhammad itu lebih afdol dari nabi yang lainnya, lebih afdol dari Nabi Isa, kita disebutkan celaan-celaan kepada Nabi Isa AS. Ini yang dilarang. Ya. Ini tidak boleh. Nah, adapun kalau kita menyatakan nabi ini lebih afdal daripada nabi ini tanpa cacian, celaan kepada nabi-nabi yang lainnya, maka tidak mengapa. Dikarenakan Allah mengatakan tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka para rasul kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Yang dilarang itu kalau kita mengafdalkan seorang nabi kemudian mencela nabi yang lainnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi sebagian mengatakan ucapan Rasulullah, janganlah kalian menyatakan aku lebih afdal dari Nabi Yunus ibn Matta. Sebagian mengatakan ini tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman terhadap Rasul ini memiliki hasil dan buah yang sangat baik. Yang pertama, mengetahui pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perhatian Allah terhadap hamba-hamba. Besarnya rahmat Allah, besarnya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah mengutus kepada mereka para rasul. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah, dan menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tanpa para rasul, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dikarenakan yang menjelaskan kepada umat, kepada manusia, bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para Rasul. Nah, kenapa dikarenakan akal manusia ini dengan sendirinya tidak bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, "Inna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia hanya untuk menikmati kehidupan dunia saja, hanya untuk makan, minum, tidur saja. Bal arsala ilaina rasula, kata beliau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Diutus para rasul untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, menjelaskan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar. Nah, yang ketiga, dengan beriman kepada para rasul menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat-Nya yang besar ini. Diutusnya para rasul ini merupakan nikmat yang besar. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka. Allah katakan kenikmatan. Sehingga tatkala kita benar-benar mengimaninya, menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, terhadap nikmat yang besar ini. Yang keempat, dengan beriman kepada para rasul menumbuhkan kecintaan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mencintai para rasul dan juga mengagungkan para rasul dan juga memuji para rasul dengan pujian-pujian yang layak bagi mereka, dikarenakan mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan juga menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menasihati hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah keimanan kepada para rasul. Yang keempat, yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Disebut hari akhir dikarenakan merupakan akhir dari kehidupan dunia, sehingga yaumul akhir disebut juga sebagai apa? Yaumul qiyamah. Qiyam artinya berdiri. Dikarenakan di hari tersebut, nah, manusia dibangkitkan kemudian mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut juga yaumuddin, hari pembalasan. Dikarenakan dibalas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba dunia, yang baik atau yang jelek. Nah, beriman terhadap hari akhir ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-iman bil-ba'ati, beriman terhadap adanya hari kebangkitan, yaitu menghidupkan makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia, yang telah mati, dibangkitkan semuanya. Dan ini ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit dari kuburan mereka menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kama bada'na awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami awal ciptakan makhluk, begitu juga kami kembalikan. Nah, bagaimana kita ketika awal dilahirkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Begitu juga ketika hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan, Rasulullah mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurwah. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan dari khitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Nah, saya sebutkan, ini ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Adapun sangkakala yang pertama ketika ditiupkan, hancurlah alam semesta ini. Nah, gunung-gunung bertabrakan, langit pecah, bumi terbelah, nah, lautan meluap, bumi mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Ini ketika tiupan sangkakala yang pertama, tegaknya hari kiamat, semuanya binasa. Nah, kemudian tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan kembali dalam keadaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, Allah mengatakan, "Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan meninggal, akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya hari kebangkitan itu perkara yang hak ada. Dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana hikmah Allah menuntut bahwasanya Allah menjadikan bagi makhluk-makhluknya ini ada tempat kembali. Di mana Allah membalas terhadap apa yang mereka lakukan di dunianya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian hanya sia-sia saja? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, tidak mungkin Allah menciptakan ini semuanya sia-sia. Kalau seandainya kehidupan ini hanya dunia saja, nah, dan tidak ada tempat kembali di akhirat nanti untuk mendapatkan balasan-balasan yang telah dilakukan di dunia, itu sia-sia. Nah, saya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya hari kebangkitan, manusia diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya di dunia. Yang kedua, beriman terhadap hisab dan juga jaza, perhitungan amalan dan balasan-balasan amalan, di mana manusia dihisab sesuai dengan amalan-amalannya. dan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Nah, balasan yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi seorang hamba. Bahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika seorang melakukan kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Bahkan sampai lipatannya sangat banyak. Nah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang melakukan suatu dosa, Allah tidak melipat gandakannya. Allah balas hanya dengan yang semisalnya saja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Nah, ketika hamba melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Tapi ketika hamba melakukan dosa, Allah tidak melipat gandakan dosanya. Allah balas dengan yang semisalnya saja. Nah, kalau seandainya dosa dilipat gandakan, bagaimana keadaan kita? Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah melipat gandakan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Hanya dibalas dengan yang semisalnya saja. Berbeda dengan kebaikan, Allah lipat gandakan. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Nah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, dan juga hisab ini merupakan perkara yang menegangkan. Yeah. Di antara kaum mukminin ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga di antara mereka yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Yeah. Dan hisab sekali lagi ini perkara yang menegangkan. Nah, ketika seorang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, Allah mengatakan, Ata'rifu damba kada. Apakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah engkau mengetahui dosa itu? Disebutkan dosa-dosa yang telah dilakukannya di dunia. Semuanya terekam dengan baik. Di hari ini, melakukan dosa ini, di tempat ini, di hari itu, dosanya itu, tempatnya itu. Nah, semuanya terekam. Ya. Tidak ada yang terluputkan. Ini ketika hisab. Disebutkan, engkau melakukan dosa ini, dosa itu. Dan hamba ini mengatakan, Naam, ay Rabb. Hatta idha qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halak. Dia mengatakan, iya, wa ya Rabb. Mengakui dosa-dosanya. Nah, bahkan dia memandang dirinya akan binasa. Saking banyak dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukannya. Di hari ini dosanya ini, di hari itu dosanya itu, di tempat ini dosanya ini. Disebutkan terus. Nah, ini ketika dihisab. Saking banyaknya dosa-dosa yang disebutkan tadi dan dia pun mengakuinya. Dia memandang sudah, ini binasa, ini celaka. Dia akan saking banyak dosa-dosanya tadi. Nah, ketika dia memandang dirinya akan binasa, akan celaka, Allah mengatakan, Qad satartuha alaika fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yaum. Sungguh aku telah menutup dosa-dosamu ini di dunia. Di dunia tertutup dosanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan aku pun mengampunimu di hari ini. Fayu'ta kitabu hasanatihi, maka diberikan catatan amalan kebaikan-kebaikannya. Di keadaan mukminin, ketika dihisab menegangkan sekali. Nah, ada pun orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka dipanggil di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan haula illadina kadzabu ala rabbihim ala laknatullah ala zalimin. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabbnya. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang zalim. Depan kaum ini tadi. Ketika dihisab. Nah, Allah katakan di akhirnya. Aku telah menutup dosa-dosamu ini. Tidak ada orang yang tahu di dunia. Maka pada hari ini pun aku mengampunimu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya adanya hisab di hari kiamat nanti. Yang ketiga, iman bil jannati wan nar. Iman terhadap surga dan neraka. Kedua-duanya merupakan tempat kembali yang abadi bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Surga abadi. Neraka pun abadi. Nah, surga tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah siapkan bagi para penduduk jannah. Nah, banyak sekali kenikmatannya. Ya. Sampai Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya. Suatu jiwa tidak mengetahui. Nah, apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Min qurrati a'yun. Sesuatu yang membuat senang hati-hati mereka, mata-mata mereka, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, adapun neraka, tempat yang penuh dengan azab yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang kafir, yang zalim, yang mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam azab dan siksa. Nah, adab neraka luar biasa. Api yang panasnya saja di dunia ini, itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Nah, luar biasa. Makanannya zakum. Yang mana Nabi SAW mengatakan, zakum itu satu tetesnya, kalau ditumpahkan ke bumi, nah, niscaya akan hancurlah bumi ini. Ini zakum. Satu tetes saja akan hancur bumi ini. Ini menjadi makanan mereka, para penduduk neraka. Bagaimana hancurnya jasad mereka ketika memakan pohon tersebut. Nah, atau memakan benda tadi. Buah zakum. Ada dan siksa yang Allah siapkan bagi mereka. Dan surga neraka ini perkara yang benar adanya. Bahkan sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini. Nah, sudah diciptakan surga. Sudah diciptakan neraka. Ya. Dan juga termasuk di antara iman terhadap hari akhir, yaitu beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian. Di antara fitnah kubur, ya, adab kubur, dan juga nikmat kubur. Nah, ini di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Ya. Buahnya kita beriman kepada hari akhir. Nah, ini menunjukkan rogbah fi fi'li ta'ah. Semangat hasungan dalam melaksanakan ketaatan. Nah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nah, tidak bermanfaat harta-harta seseorang. Anak-anak seseorang. Kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Nah. Dan juga dengan beriman kepada hari akhir. Membuat kita takut. Dari melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan. Takut dari adab Allah. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan beriman kepada hari akhir. Merupakan penghibur kepada kaum mukminin terhadap apa yang terluputkannya di dunia. Ya. Dengan mengharapkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat dan pahala di akhirat nanti. Di dunia fakir, di dunia miskin. Nah, tapi ketika dia beriman kepada hari akhir, Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, walaupun dia fakir, kenikmatan-kenikmatan secara luar biasa di jannah, maka menjadi hiburan baginya. Terhibur. Walaupun fakir, miskin di dunia, tapi di akhirat, kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak akan merasakan penderitaan ketika di akhirat nanti. Jadi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.